Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk duduk di tempat salah satu di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syariat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini merupakan sebab bertambahnya keimanan kita, dan mudah-mudahan merupakan sebab dimudahkannya jalan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadus Salihin, masih dalam bab yang ke-25, Babul amri bi ada'il amanah, bab perintah untuk menunaikan amanah. Telah kita jelaskan bahwasanya secara umum amanah itu dibagi menjadi dua. Ada amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan amanah yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua bentuk amanah ini, baik amanah yang berkaitan dengan hak Allah atau amanah yang berkaitan dengan hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk menunaikannya. Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun amanah yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bermacam-macam bentuknya. Ada amanah yang berupa harta, ada amanah yang berupa rahasia-rahasia, ataupun yang lainnya. Nah, telah kita jelaskan bahwasannya menunaikan amanah ini merupakan sifat seorang mukmin. Sebaliknya, khianat terhadap amanah yang dipercayakan kepadanya ini merupakan sifat orang-orang munafik. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafik salat. Ciri orang-orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila bicara dia dusta. Apabila berjanji dia ingkar, apabila diberikan amanah dia khianat. Ini merupakan salah satu di antara ciri-ciri orang munafik. Yang hendaknya kita menjauhkan sifat yang jelek tersebut dari diri kita. Hendaklah kita senantiasa amanah terhadap kepercayaan-kepercayaan yang dipercayakan kepada kita. Masuk pada hadis yang ke-205. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dari Hudzaifah ibn Yaman, wa an Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma. Dari salah seorang sahabat Nabi Hudzaifah ibn Yaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau dan bapaknya ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan bahwasanya Hudzaifah ini sahabat Nabi yang dikenal dengan julukan Sahibus Sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah ibn Yaman dan tidak menyebutkan kepada selain Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhuma. Nah, sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Hudzaifah ibn Yaman menanyakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku dari deretan orang-orang munafik? Kemudian Deva mengatakan, tidak, engkau tidak masuk ke dalam nama-nama deretan orang-orang munafik. Nah, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisain. Kata Hudzaifah ibn Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dua hadis. Qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadiru al-akhar. Dan aku sungguh telah melihat kenyataannya pada salah satu di antara kedua hadis tersebut, dan aku masih menanti hadis yang lainnya. حدثنا أن الأمانة نزلت في جدل قلوب الرجال. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kami bahwasanya amanah turun pada lubuk hati-hati manusia. Nah, ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ. Kemudian turun Al-Quran, sehingga mereka mengetahui tentang amanah tersebut daripada Al-Quran dan mereka pun mengetahuinya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa hadasa an raf'il amanah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada kami tentang diangkatnya amanah. Faqala yanamu ar-rajulun nawmata fatuqbadu al-amanatu min qalbihi. Ketika seorang tertidur, dicabutlah amanah dari hatinya. Fayadillu atharuha mithla al-waqti. Sehingga sisa amanah tersebut tinggal sedikit sekali. Summa yanamu an-nawmata fatuqbadu al-amanatu min qalbihi. Kemudian setelah itu dia tertidur lagi dan dicabut amanah dari hatinya. Fayadillu atharuha mithlu atharil majri. Sehingga sisa amanah yang sedikit tadi seperti bekas al-majl. Al-majl itu seperti butiran keringat. Nah, kajamrin dahrajtahu ala rizlik. Seperti bara api yang engkau gelindingkan pada kakimu. Fanabita fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai'un. Kaki yang terkena bara api tersebut melepuh dan engkau melihatnya membengkak padahal tidak ada apa-apa pada kaki tersebut. Ya. Apa istilahnya? Ya. Biasanya kalau seorang itu kerja misalkan dengan tangannya. Nah, saking berat pekerjaannya kadang-kadang melepuh tangannya. Nah, padahal isinya kosong, enggak ada apa-apanya. Ya. Atau mungkin seorang terkena bara api, tangannya, kakinya, kue melepuh. Nah, seperti butiran keringat. Tapi sebenarnya kalau ditusuk, nah, dipecahkan, butiran tersebut enggak ada apa-apa di dalamnya. Ini yang diumpamakan oleh Nabi SAW tentang dicabutnya amanah. Ya. Dicabut amanah sampai sisanya itu seperti butiran keringat. Nah. Summa akhada hasatan pada khrajaha ala rizlih. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kerikil yang kecil, kemudian menggelindingkan pada kakinya. Fayusbihun nas yatabayyauna fala yakadu ahadun yuaddi al-amanata. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, kemudian manusia mereka melakukan transaksi jual beli dan hampir-hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah dalam transaksi jual belinya. Hatta yuqala inna fi bani fulan rajulan aminan. Hingga dikatakan bahwasannya pada kabilah fulan ada seseorang yang amanah. Hatta yuqala lirrajuli ma ajladahu wa ma adrafahu wa ma aqalahu. Sampai dikatakan kepada orang yang amanah tersebut, alangkah kuatnya dia, alangkah pandainya, alangkah pintarnya dia. Wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min hardalin min iman. Padahal di dalam hatinya tidak ada sebesar biji sawi pun daripada keimanan. Nah, Walqad ata alayya zaman, kata Hudzaifah bin Yaman, sungguh telah datang kepadaku suatu masa, suatu zaman, wa ma ubali ayyukum bayatu, aku tidak peduli siapa di antara kalian yang aku bertransaksi dengannya. La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuh. Kalau seandainya dia seorang muslim, maka agama yang ada di dalam hatinya membuat dia jujur kepadaku. Wala in kana nasraniyan aw yahudiyan la yuraddannahu alayya sa'i. Kalau seandainya dia seorang Nasara atau seorang Yahudi, maka rasa takutnya kepada penguasa membuat dia jujur kepada. Wa amal yaum fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulan. Adapun sekarang, aku tidak melakukan transaksi jual beli dari kalian kecuali hanya dengan si fulan dan si fulan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya amanah turun pada lubuk hati-hati manusia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan juga sunnah yang mengokohkan, menguatkan asal tadi. Asal amanah yang Allah turunkan kepada lubuk hati manusia. Sehingga datangnya Al-Quran dan juga sunnah ini dalam rangka menguatkan, mengokohkan fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Pada asalnya Allah turunkan amanah pada lubuk hati manusia. Kemudian Allah turunkan Al-Quran sehingga mereka mengetahui amanah tersebut dari Al-Quran dan juga mengetahui amanah tersebut dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan hal itu bertambahlah keimanan dan kekokohan mereka dan bertambah pula menundaikan amanah-amanah yang diembankan kepadanya. Akan tetapi, pada hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya amanah tersebut akan dicabut dari hati-hati manusia wal'iyadu billah. Ya. Pada hadis pertama Rasulullah mengkhabarkan bahwasannya amanah itu diturunkan pada lubuk hati manusia. Nah, kemudian Allah turunkan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga mereka mengetahui amanah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dengan hal itu membuat bertambah keimanan mereka. Membuat kokoh keimanan mereka. Bahkan mereka lebih lagi di dalam menunaikan amanah. Di dalam hadis yang disampaikan berikutnya, Rasulullah menyebutkan bahwasanya amanah ini akan dicabut dari hati-hati manusia. Nah, sehingga tatkala dicabut amanah dari hati-hati manusia, hampir tidak didapatkan seorang pun yang dia menunaikan amanah. Hingga dikatakan bahwasannya pada kabilah fulan ada seseorang yang amanah. Dalam artian hampir semua dalam kabilah tersebut mereka khianat, kecuali ada satu orang yang amanah, yang lainnya mereka khianat, tidak menunaikan amanah. Nah, dan dikatakan kepada orang yang amanah ini, alangkah kuatnya dia, kuat dalam mengemban amanah, padahal masyarakat sekitarnya orang-orang yang khianat, tidak menunaikan amanah. Nah, yang dikatakan kepadanya, alangkah kuatnya dia, alangkah pintarnya dia, alangkah pandainya, alangkah sabarnya dia mengemban amanah, padahal orang-orang yang ada di sekelilingnya mereka adalah orang-orang yang suka berkhianat. Nah, kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun mengatakan, sungguh telah datang kepadaku zaman di mana aku tidak mempedulikan siapa di antara kalian yang aku bertransaksi jual beli dengannya. Dikatakan amanah. Ya. Mau dengan si fulan amanah. Apalagi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah orang-orang yang amanah, ya. Sehingga Hudzaifah bin Yaman mengatakan, aku tidak peduli dengan siapa aku bertransaksi. Kalau seandainya dengan seorang muslim, maka agama yang ada di dalam hatinya akan membawanya untuk berbuat jujur di dalam melakukan transaksi tersebut. Nah, kalau seandainya dia seorang Yahudi atau Nasrani, maka rasa takutnya kepada penguasa Muslim ketika itu membawanya untuk jujur di dalam melakukan transaksi jual beli. Adapun sekarang, kata beliau, nah, maka tidaklah aku melakukan transaksi jual beli dari kalian melainkan hanya dengan si fulan dan si fulan, dipilih-pilih, ya. Kenapa? Dikarenakan sudah mulai banyak orang yang khianat, tidak menunaikan amanahnya. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasannya asalnya amanah ini turun pada lubuk hati manusia. Nah, sehingga ini merupakan salah satu fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan atau ciptakan untuk manusia. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah, sehingga tatkala mengetahui dari Al-Quran dan Sunnah, maka semakin besar amanah yang ada pada dirinya. Nah, tapi Rasulullah SAW pun mengkhabarkan bahwasanya amanah tersebut akan dicabut. Ya, di mana Islam ini akan hilang sedikit demi sedikit, seutas demi seutas. Sampai di antara para ulama ada yang menyebutkan tentang sebab-sebab dihabuddin, sebab-sebab hilangnya agama. Dan di antara sebab-sebab hilangnya agama, dari mulai yang terkecil-terkecil sampai yang besar, mulai satu sunnah Nabi yang ditinggalkan, kemudian sunnah yang berikutnya, kemudian sunnah yang berikutnya, sehingga terbiasa dalam meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga tatkala dicabutnya amanah, seorang sudah tidak peduli lagi terhadap amanah. Banyak orang yang khianat terhadap kepercayaan-kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ini pun diantara sebab dicabutnya agama. Nah, dicabutnya ilmu. Ini pun diantara sebab hilangnya agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yaqbidul ilma intizaan." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu secara langsung dari hati-hati manusia. Tidak secara langsung ilmu itu hilang begitu saja. Walakin yantaji'uhu biqabdil ulama. Akan tapi Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Hatta la yubki aliman, sampai tidak menyisakan seorang yang berilmu. Ittakhadan nasu ru'usan juhala, sehingga manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, kemudian pemimpin-pemimpin yang bodoh tersebut ditanya, diminta fatwa dalam urusan-urusan mereka, bahkan dalam urusan-urusan besar yang mereka hadapi. Fa'aftau bighairi ilmin, kemudian pemimpin-pemimpin yang bodoh tersebut berfatwa tanpa dengan ilmu. Fadallu wa adallu, kemudian mereka sesat dan menyesatkan yang lainnya. Nah, sedikit demi sedikit dicabut ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun hilangnya agama ini sedikit demi sedikit, kalau diibaratkan tali seutas demi seutas. Nah, satu sunnah mulai ditinggalkan, kemudian sunnah yang berikutnya, kemudian sunnah yang berikutnya, sehingga ditinggalkanlah sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan tentunya kalau sudah meninggalkan sunnah Nabi SAW, akan berpindah kepada perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, yang tidak ada asalnya dan contohnya dari Nabi SAW. Tidaklah satu sunnah ditinggalkan, melainkan akan memunculkan perbuatan yang baru dalam agama ini. Satu sunnah ditinggalkan, diganti dengan kebid'ahan. Terus-terus dan demikian seterusnya. Ya. Hadis yang berikutnya. Qala rahimallahu ta'ala wa an Hudzaifata wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Hudzaifah bin Yaman dan Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nas." Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan manusia. Di padang mahsyar nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan semua manusia dari generasi awal sampai generasi akhir, dikumpulkan di suatu tempat yang rata, tidak ada dataran yang tinggi, tapi semuanya rata. Yang masyhur dikenal dengan padang mahsyar. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gurlah. Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat nanti semuanya dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ketika awal dia dilahirkan. Semuanya akan dilahirkan, akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan seperti itu. Nah, fayakumul mu'minuna hatta tuzlafu lahumul jannah. Orang-orang yang beriman, mereka berdiri hingga didekatkan surga kepada mereka. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Akan tetapi ketika didekatkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak bisa membuka pintu surga. Fayatuna Adam salawatullah alaih. Kemudian mereka datang kepada Nabi Adam salawatullah alaih salam. Fayaqulun, mereka mengatakan, ya abana istaftih lanal jannah. Wahai bapa kami, mintalah untuk dibukakan surga kepada kami. Nah, kaum mukminin mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam kemudian mengatakan, ya abana, wahai bapa kami. Dikarenakan Adam ini merupakan bapa kita semuanya. Kita semuanya berasal dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kita disebut dengan apa? Bani Adam. Ya Bani Adam, wahai manusia. Semua manusia, mereka berasal dari keturunan Adam alaihissalam. Nah, tatkala orang-orang yang beriman datang kepada Nabi Adam alaihissalam dan meminta kepada Nabi Adam, wahai bapa kami, mintalah untuk dibukakan surga kepada kami. Fayaqulu wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, tidaklah yang mengeluarkan kalian dari surga melainkan kesalahan bapa kalian ini. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam pernah terjatuh kepada kesalahan. Kemudian dia bertobat dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mengampuni dan menerima tobatnya. Nah, banyak Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam ayat-ayat di mana Nabi Adam alaihissalam sebelum beliau berada di bumi ini, beliau tinggal di mana? Di jannah. Ya. Beliau tinggal di jannah. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari tulang rusuknya Hawa menjadi istrinya. Dan Allah katakan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Wahai Adam dan Hawa, janganlah kalian mendekati pohon ini. Kalau kalian mendekatinya, maka kalian akan termasuk di antara orang-orang yang zalim. Nah, tapi syaitan sebagaimana telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengganggu manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan syaitan itu sesat, iblis itu sesat. Iblis mengatakan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Dikarenakan engkau telah menyatakan aku sesat, akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum sakirin. Kemudian akan aku datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, samping kanan, samping kiri, dan engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Ini janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengatakan fa innaka minal munzirin, iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan masa tangguh sampai tegaknya hari kiamat. Dan Allah mengatakan sungguh engkau di antara orang-orang yang ditangguhkan sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Iblis tidak mati sampai tegaknya hari kiamat. Nah, kemudian iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan manusia dari berbagai macam arah, dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Yang mana tujuannya supaya manusia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis pun mengganggu Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Nah, membisikkan kepada kedua-duanya, memberikan tipu daya kepada keduanya. Bahkan iblis mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk mendekati pohon tersebut, khawatir kalian itu nantinya kekal dalam surga, atau khawatir kalian berdua nantinya akan menjadi malaikat. Mulai membisikkan tipu dayanya. Bahkan iblis dengan lancangnya dia bersumpah dengan sumpah yang dusta, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bersumpah bahwasanya aku ini sungguh pemberi nasihat kepada kalian. Terbawa Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Nah, terbawa dengan tipu daya dan bisikan-bisikan iblis, sehingga akhirnya mereka berdua pun mendekati pohon tersebut. Nah, pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya, untuk memakannya, ternyata mendekatinya dan terjatuh kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika memakan buah pohon tersebut, tersingkaplah auratnya. Nah, tersingkap auratnya. Kemudian mereka menutup auratnya dengan daun-daun yang ada di surga ketika itu. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari surga dan diturunkan ke bumi ini. Sang Nabi Adam alaihissalam meminta udzur. Tatkala kaum mukminin yang sudah didekatkan surga dan belum bisa membuka pintu surga meminta kepadanya, mintalah kepada Allah untuk dibukakan pintu surga. Nabi Adam AS minta udur, tidak bisa. Dikarenakan tidaklah yang mengeluarkan kalian, wahai manusia, wahai anak-anak Adam, dari surga, melainkan dikarenakan kesalahan bapa kalian ini. Nah, maka Nabi Adam AS setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menjadikannya Nabi Adam sebagai orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Asyahid, yang jelas Nabi Adam alaihissalam ketika itu meminta udur, tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Lastu bisahibi dalika, aku bukanlah orang yang bisa membukakan pintu jannah. Idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah, pergilah kalian kepada putraku Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, khalilillah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini putra ini bisa dimutlakkan, dan yang dimaksudkan bukan anaknya langsung, akan tetapi cucunya atau cucu-cucunya. Nah, ini pun bisa dinyatakan anak, ya. Sebagaimana Nabi SAW berkata kepada Hasan bin Ali bin Abdul Muttalib, inna hada bni sayyid, sesungguhnya putraku ini adalah pemimpin. Padahal Hasan bukan putra langsung Nabi SAW, akan tapi putra dari putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Artian Hasan ini cucunya Nabi SAW. Tapi Rasul mengatakan, ini anakku, ya. Sehingga kepada cucu-cucu, nah, anaknya cucu, cucunya cucu, terus ke bawah, ini bisa dinyatakan ibni, ya. Atau kepada cucu pun bisa kita mengatakan ibni, ya, anakku. Nah, pergilah kepada Ibrahim khalilillah, kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dikenal dengan Khalilullah, orang yang dekat sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan makhluk-makhluk Allah tidak ada yang mendapatkan gelar Khalilullah kecuali dua orang saja. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalil itu orang yang sangat dekat sekali, ya, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah pun mengatakan, kalau seandainya aku dibolehkan untuk menjadikan yang lain sebagai khalil, la takhadtu Abu Bakar khalilah, akan aku jadikan Abu Bakar ini sebagai khalil. Akan Nabi tidak boleh mengambil khalil yang lain. Nah, ini keutamaan Nabi Ibrahim dan juga Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenal sebagai Khalilullah. Nah, sehingga para anbiya mereka bertingkat-tingkat keadaannya. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, mereka para rasul kami unggulkan, kami afdolkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Nah, di antara nabi-nabi ada yang lebih afdol dibandingkan dengan yang lainnya. Nabi yang dikenal dengan ulul azmi lebih afdol dibandingkan dengan nabi dan rasul yang lainnya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dikenal dengan Nabi ul azmi. Mereka lebih afdal dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Nah, dan di antara mereka semuanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih afdal dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Rasul mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wala fakhr, aku adalah tuannya, pemimpin anak-anak Adam di hari kiamat nanti, dan aku tidak sombong. Afdal anbiya alal itlaq, nabi yang paling afdal secara mutlak ya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita perhatikan, tatkala kita menyatakan nabi ini lebih afdal daripada nabi yang lainnya, jangan sampai disertai dengan hinaan-hinaan, cacian makian kepada nabi-nabi yang lainnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, la tufaddiluni ala Yunus ibnu Mata. Janganlah kalian menyatakan aku lebih afdal dari Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Padahal kita tahu Rasulullah itu lebih afdal daripada Nabi Yunus alaihissalam. Tapi Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, janganlah kalian menyatakan aku lebih afdal dari Nabi Yunus alaihissalam. Para ulama menyebutkan larangan di sini, kalau seandainya kita mengafdalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas Nabi Yunus, kemudian kita mencela dan menghina Nabi Yunus alaihissalam, ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Atau misalnya kita menyatakan Nabi Muhammad lebih afdal daripada Nabi Isa, kemudian kita mencela Nabi Isa alaihissalam, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, adapun kita menyatakan Nabi Muhammad lebih afdal daripada Nabi Isa, tidak mengapa. Tapi kalau disertai dengan celaan kepada nabi-nabi yang lainnya, ini yang dilarang di dalam agama. Atau sebagian ulama menyatakan, Rasulullah menyatakan demikian, janganlah kalian menyatakan aku lebih afdal daripada Nabi Yunus, ini sebagai bentuk tawadhu, rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, beliau dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, mereka ada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan Israel, yang dimaksud adalah siapa? Ya'qub alaihissalam. Dan Nabi Ya'qub ini merupakan cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihim salatu wassalam. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari putranya Ismail. Nah, sehingga beliau dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Baik. Qala fayatuna Ibrahim, sehingga mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim lastu bi sahibi dzalika. Kata Nabi Ibrahim, aku bukanlah orang yang membukakan pintu surga. Ya. Sama tatkala mereka meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mintalah untuk dibukakan pintu surga. Nabi Ibrahim pun minta uzur, aku bukanlah orangnya yang akan membukakan pintu surga. Innama kuntu khalilan, aku ini hanya mendapat viral khalil saja, orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk membuka pintu surga, bukan aku yang akan membukanya. Nah, min warai warai, orang-orang yang setelahku, yang setelahku. Nah, yang lainnya, imadu ila Musa alladhi kallamahu Allah taklima. Pergilah kalian kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah orang yang diajak langsung bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara keutamaan Nabi Musa alaihissalam, disebut dengan Kalimur Rahman, orang yang langsung berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi yang lainnya, mereka mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui siapa? Malaikat Jibril. Adapun Nabi Musa alaihissalam langsung mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikarenakan ketika itu Nabi Musa alaihissalam pun meminta supaya bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kalau seandainya gunung-gunung tetap di tempatnya, tatkala melihat wajahku, maka engkau pun akan melihat wajah. Kemudian Allah perlihatkan wajahnya ke gunung-gunung, ternyata gunung-gunung itu hancur. Tidak kuat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Musa pun pingsan. Nah, melihat gunung-gunung yang hancur, tatkala melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mata manusia di dunia ini belum mampu, tidak kuat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di surga nanti, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum mukminin untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan puncak daripada kenikmatan. Nah, kembali kepada Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah Kalim Rahman. Orang yang langsung diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pun pernah diajak langsung bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika peristiwa apa? Isra Mi'raj. Nah, langsung mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat. Yeah. Tapi yang dikenal, yang masyhur dengan sebutan Kalimullah, Kalim Rahman, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fayatuna Musa, maka orang-orang yang beriman pun datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Fayaqulu lastu bisahibi dhalik. Nabi Musa pun mengatakan, aku bukanlah orang yang akan membukakan pintu surga. Idhabu ila Isa. Pergilah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalimatillah wa ruhihi. Beliau adalah kalimah Allah dan ruhnya. Nah, disebut kalimat Allah dikarenakan beliau itu diciptakan dengan ucapan Allah, kun fayakun, maka jadilah. Nah, innama amrahu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah perkara tersebut. Nah, fayaqulu Isa lastu bisahibi dhalik. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku pun bukan orang yang akan membukakan pintu surga. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu fayu'danu lahu. Nabi Muhammad pun berdiri dan diizinkan kepadanya untuk membukakan pintu surga. Masya Allah, ini keutamaan Nabi SAW. Di antara syafaat yang khusus bagi Nabi SAW, syafaat untuk membuka pintu surga. Ya. Di mana Nabi-Nabi yang lainnya, mereka minta uzur. Tidak bisa. Sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta supaya dibukakan pintu surga. Maka Rasulullah SAW pun berdiri minta izin kepada Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang yang pertama kali membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dan umat yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhiruna al awwaluna yaumil qiyamah. Kami adalah generasi akhir, tapi kami adalah orang-orang yang pertama di hari kiamat nanti. Ya. Ini keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Nah, selain syafa'atul udma, di mana syafaat ini bermacam-macam. Telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada syafaat yang sifatnya khusus bagi Nabi SAW, ada yang syafaatnya sifatnya umum. Selain Nabi, yang lainnya pun memberikan syafaat. Orang-orang soleh, para malaikat, dan yang lainnya. Dan di antara syafaat khusus bagi Nabi SAW saja, tidak memiliki yang lainnya, syafaatul udma. Syafaat yang agung, syafaat yang besar. Tatkala manusia mereka kebingungan, kocar kacir, di mana Allah Subhanahu wa taala belum menentukan urusan mereka, belum memutuskan urusan mereka. Ya. Dalam keadaan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka berkeringat sesuai dengan amalan-amalannya, ada yang keringatnya sampai tumitnya, ada yang keringatnya sampai betisnya, ada juga yang sampai lututnya, sampai pusarnya, sampai mulutnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Belum diputuskan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada para nabi dan para nabi minta uzur, tidak bisa. Ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud tersungkur kepada Allah, Allah katakan, irfa ra'sa was'al tu'ta wasfa tusaffa. Nah, angkatlah kepalamu, mintalah akan diberikan, mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Setelah itu barulah diputuskan urusan-urusan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga syafaat dalam membukakan pintu surga. Tatkala surga telah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, mereka belum bisa masuk. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam, datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka pun uzur, tidak bisa. Lastu bi sahibi dzalik, aku bukanlah orangnya. Ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berdiri minta izin kepada Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pintu surga. Nah, dan juga di antara syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Nah, kalau seandainya bukan karena Allah kemudian syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib ini akan berada di neraka yang paling bawah. Tapi dengan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib ditempatkan di neraka yang paling ringan adabnya, yaitu memakai terompah pada kakinya, sandal atau sepatu dari api neraka, dan panasnya mendidih sampai otaknya. Ini seringan-ringan adab neraka. Apalagi adab yang paling dahsyat. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka. Nah. Wa tursal amanatu war rahim. Dilepaskan amanah dan hubungan kekerabatan, fayakumani jambatai sirah. Kemudian kedua-duanya, amanah dan juga rahim, hubungan kekerabatan tadi, berdiri di dua tepi sirah. Yaminan wa shimalan, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Ya. Amanah dan juga rahim. Barakallahu fikum. Fayamuru awalukum kalbarki. Di mana syirat ini, sebagian ada yang menafsirkan bahwasanya syirat ini apakah luas atau sempit. Sebagai riwayat menyatakan syirat ini jembatannya sangat sempit. Bahkan sempitnya ini sampai disebutkan lebih sempit, lebih tipis daripada rambut, tapi lebih tajam daripada pedang. Kalau seandainya ada di dunia ini jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, kira-kira siapa yang bisa melewati? Mungkin gak ada yang bisa melewati. Akan jatuh. Ini sifat shirath yang ada di akhirat nanti. Sebelum manusia masuk ke dalam jannah, nah, akan melewati shirath. Yeah. Dan para ulama menyebutkan yang melewati shirath itu adalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka langsung dimasukkan ke dalam jahannam. Nah, tapi yang melewati syirat adalah orang-orang yang beriman. mereka akan melewati shirat yang sifatnya disebutkan tadi, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah, fayamuru awalukum kalbarki, maka yang pertama di antara kalian akan melewatinya seperti kilat. Nah, sangat cepat sekali. Qultu bi abi wa ummi ayu syai'in kamalil barki, kata Abu Hurairah atau Hudzaifah di Yaman, bapakku dan ibuku menjadi tebusan. Sesuatu apa yang seperti kilat? Nah, qala alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'ainin? Tidakkah kalian memandang bagaimana orang yang lewat dan kembali hanya sekejap mata? Nah, dalam artian orang yang lewatnya itu seperti kilat, keadaannya seperti sekejap mata. Ya. Tentu sebab dia melewati shirath dengan sekejap mata. Nah, di antaranya adalah amalan-amalannya. Ya. Tatkala di dunianya dia banyak melaksanakan amalan-amalan soleh, semangat bersegera dalam melaksanakannya, maka ketika melewati shirath di akhirat nanti sangat cepat sekali, bahkan seperti kilat. Summa kamal ruh, kemudian yang berikutnya seperti berhembusnya angin. Summa kamal thair, kemudian seperti terbangnya burung. Wa asyaddu rijal tajri bihim a'maluhum, dan yang berikutnya seperti larinya orang yang paling kuat. Nah, yang membuat mereka cepat itu adalah amalan-amalan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau saatnya kita ingin dimudahkan untuk melewati shirath di akhirat nanti, maka hendaklah kita menempuh shirath di dunia ini dengan baik. Jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para solehin, di mana jalan mereka jalan di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Bukan jalannya orang-orang yang sesat, bukan jalannya orang-orang yang maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu mereka yang beramal tanpa dengan ilmu. Barang siapa yang di dunianya mudah dan cepat dalam berjalan di atas siratul mustaqim, maka di akhirat juga akan Allah mudahkan dan dipercepat dalam melewati shirath di akhirat nanti. Nah, wa nabiyyukum qa'imun 'ala shirath yaqulu rabbi sallim, dan nabi kalian berdiri di atas shirath dan mengatakan, wahai Rabbku, selamatkanlah. Lihat sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sampai beliau pun senantiasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Rabbi sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah orang yang beriman tatkala melewati shirath. Hatta ta'jiza a'mal ibad, sampai amalan-amalan hamba-hamba ini membuatnya lemah. Ya. Seseorang yang amalan-amalannya lemah di dunia, maka di akhirat pun akan lemah tatkala melewati shirath. Hatta yaji ar-rajul la yastati'u sayr illa zahba, hingga datang seorang yang tidak bisa melewati berjalan di atas shirath tersebut kecuali dengan merangkak. Ya. Gak bisa berjalan kecuali dengan merangkak. Wafiha fatay sirat kalalib muallaqatun ma'muratun bi akhdi man umirat bihi. Dan pada kedua tepi sirat tersebut ada kalalib, ya. Kalalib kaitan-kaitan. Nah, pengait-pengait yang diperintahkan atau yang mu'allaqatun, yang tergantung pada sirat tersebut, yang diperintahkan untuk mencangkram siapa saja yang diperintahkan untuk dilemparkannya ke dalam api jahanam. Sudah tipis dan ada pengait-pengaitnya. Nah, yang siap untuk mengambil, mencengkram siapa saja yang diperintahkan untuk dicengkramnya. Pamakhdusun najin, ada juga yang terluka tapi selamat. Nah, terkena oleh kalalib tadi, kaitan-kaitan tadi, tapi terus berjalan sampai selamat. Ya. Wa mukardasun finnar, ada juga yang dicengkram dan dilemparkan ke dalam api jahanam. Sungguh, sesuatu yang sangat menakutkan. Nah, dan hendaknya kita meyakini dan mempercayai di akhirat nanti ada sirat dan ada kalalib. Nah, pengait-pengait tadi. Walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih. Demi Allah yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya. Inna qa'ra jahannam la sab'una kharifa. Sungguh dalamnya jahannam ini la sab'una kharifa, sejauh perjalanan 70,000 tahun. Insyaallah. Nah, sangat dalam sekali jahannam tersebut. Ya. Hadis yang kita bacakan tadi, apa ya? Lasab'una kharifa, sejauh 70 tahun ya, apa? 70,000. Lasab'una kharifa. Ya. Dalamnya jahanam itu perjalanan 70 tahun. Sangat dalam sekali jahanam. Dan yang paling dangkalnya sekali disiapkan bagi orang-orang munafik. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di kerak-keraknya neraka. Di neraka yang paling bawah. Nah, hadis yang kita bacakan tadi menerangkan tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti dan ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disahid wa tursal amanatu war rahim fayakumani jambatai sirat yaminan wa shimalan. Nah, dilepaskan amanah dan rahim, kemudian keduanya berdiri di dua tepi sirat, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang jelas dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi merupakan hasungan dan perintah supaya kita hendaklah menunaikan amanah. Baik amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun amanah yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan amanah berarti ini merupakan sifat orang-orang yang beriman. Sebaliknya, khianat terhadap amanah ini merupakan sifat orang-orang munafik. Yang hendaknya kita menjauhkan diri kita dari sifat khianat, sifat yang jelek. Nah, untuk hadis yang berikutnya panjang, insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.